Alhamdulillah antum talabah telah melalui masa libur yang cukup panjang. Walhamdulillah bertemu dengan orang tua dan sanak kadang. Walhamdulillah Allah permudah pula untuk kembali ke ma'had dengan prosesnya yang antum jalani. Kulluha min fadli rabbi, yang wajib untuk kita syukuri bersama. Alhamdulillah tidak ada kendala dan problem yang berarti. Semua itu taufik dan kemudahan dari Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, laqad khalaqnal insan fi kabad, sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam kesusahan, kepayahan. Yakni makna ayat, dia memang Allah ciptakan menghadapi segala kesulitan, itu hidupnya, menjalani segala tantangan, dia capek, dia letih, dia payah, dia capek secara fisiknya, capek secara psikisnya, psikologinya, sedih, gelisah. Begitulah memang ciptaan manusia, fi kabad, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam meraungi kehidupan dunia, dan juga dalam perkara akhiratnya. Orang berjuang, capek, harus jalan ke masjid kalau itu sholat, harus bangun, harus ini, harus itu, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ya memang begitulah ciptaan manusia, laqad khalaqnal insan fi kabad, termasuk dari kesusahan atau kesulitan yang pasti dihadapi dan dijalani oleh kita Bani Adam adalah kadarul aish, kehidupan yang keruh. Artinya sesuatu yang membuat dia tidak senang hati, sesuatu yang membuat dirinya gelisah, terasa sempit dadanya, membuat dia sedih. Ini termasuk kabad, fi kabad, sesuatu yang harus dia hadapi dan susah, tersiksa, capek pikirannya, capek hatinya, capek psikologinya, capek fisiknya, fi kabad. Terkadang itu bentuknya ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai, orang terdekatnya, bapak, ibunya, istri, anaknya, saudaranya, atau siapa? Orang-orang yang dia cintai. Tentunya bagi seorang mukmin, dia mengingat selalu, selalu dia jadikan di depan pandangannya bahwa dia khalqun min khalqillah. Kita semua makhluk kecil, sedikit dari sekian besar, sekian banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa Azz. Dan Allah mengatakan tentang dirinya yang maha agung, wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dia qahir, makna salah satu dari makna ulu, ali. Allah itu ali, punya sifat ulu, maha tinggi, adalah uluul qahr, tingginya qahrullah ala ibadih. Sehingga apapun yang Allah kehendaki pasti dan harus terjadi pada mereka. Mereka senang tidak senang, mereka terima tidak terima, itu harus dia jalani. Uluul qahr, qahir, fauqa ibadih, di atas seluruh makhluknya. Allah yang atur mereka semua. Yaf'alu ma yasha. Allah kabarkan pula tentang dirinya yang maha mulia. Allah lakukan segala sesuatu sekehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena uluwul qahr, karena yaf'alu ma yasha, maka Allah tidak ditanya atas apa yang ia perbuat, justru mereka yang ditanya. Karena biasanya atau hukumnya tentunya, yang ditanya itu yang di bawah, yang rendah. Ada yang lebih tinggi dari dia yang bertanya, meminta pertanggungjawaban. Layaknya direktur, presiden atau semisalnya, tanya kepada bawahannya, minta pertanggungjawaban, kenapa kamu begini? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa ini tidak kamu lakukan? Ya pantas dong dia atasannya. Tapi ketika itu sesuatu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya, siapa yang mau tanya dia? Dan Allah maha tinggi, maha besar, tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar darinya. La yus'alu amma yafa'al. Tidak ada yang bertanya. Tidak bisa ditanya kenapa Allah lakukan ini. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Justru manusia yang ditanya. Tentunya min rahmatillah bi ibadih, dari rahmat Allah kepada hambanya. Allah ajarkan kepada mereka asbab yang dengannya meringankan atau bahkan menghilangkan efek dari ini semua, kegelisahan, kesedihan, sempitnya hati. Ketika orang mendapati apa yang tidak dia inginkan, antara lain syariat mengajarkan bahwa semua yang terjadi telah maktub di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah apapun terjadi di muka bumi, terjadi pada diri kalian kecuali semua itu fi kitab, sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah ciptakan segala sesuatunya, dan itu mudah bagi Allah. Allah juga katakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah apapun terjadi kecuali semua itu dengan izin Allah. Wa man yu'min billah, dan Allah janjikan kabar gembira, yang beriman kepada Allah, terutama bab ini iman terhadap qadha wal qadar, tahu semua ini min indillah, dia imani, dia bersabar, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah pada kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Imam Al-Qamah rahmatullahi alaih, huwa ar-rajul tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillah fayardha wa yaslam. Ayat itu terkait seorang yang terkena musibah, sesuatu namanya musibah, tidak dia kehendaki, tidak dia senangi, dia berkehendak, Allah berkehendak lain. Pahit mungkin dia rasa, berat, dan dia yakin bahwa semua itu dari Allah yang tentukan, maka dia ridho dan dia terima dengan penuh lapang dada, sabar. Yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayahnya kepada kalbu hamba tersebut. Maka tidak ada modal bagi kita dalam hidup, tidak ada tiang penyangga kalbu kecuali dengan kesabaran, karena semua cobaan itu pasti dan selalu berjalan dalam hidupnya. Makanya kata Umar radhiyallahu ta'ala an, wajadna ajmala aishina fis sabr. Kami, yani para sahabat radhiyallahu anhum, mendapati kehidupan kami yang paling indah adalah dengan kesabaran. Maka ingatlah selalu oleh kita apa yang Allah janjikan, Allah simpan bagi mereka yang sabar. Ihtisab pahalanya di sisi Allah. Allah janjikan itu kepada mereka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu Allah berikan pahala mereka tanpa hitungan. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang Maha tahu. Akan dia terima, dia dapati itu di akhirat kelak saat butuh-butuhnya dia terhadap pahala itu untuk menyelamatkan dirinya. Bisabr. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama mereka yang sabar. Ma'iyya khassah, taufiknya, hidayahnya, bimbingannya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah pun cinta kepada mereka-mereka yang bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang mukmin meyakini ini semua, akan menjadi ringan beban seberat apapun yang dia hadapi, karena dia tahu dia hanya bisa berencana, manusia hanya mampu bikin agenda, ya, menentukan ini begini, fulan begini, kamu begitu. Dibuat agenda serapi mungkin, dibuat susunan sedemikian rupa, ke depan begini, begitu. Ya itu manusia bisa merancang skenario apa yang dia mau. Tapi dia selalu ingat kalau itu seorang mukmin, dia punya Rob yang memiliki sifat fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang ia kehendaki, dan pasti itu yang terjadi. Itu yang Allah tentukan. Anta turid wa nahnu nurid wa huwa yurid. Manusia, kamu bisa punya kehendak, kamu punya agenda, kamu punya rencana ini itu, yang fulan lain punya begitu. Tapi di atas mereka semua Allah fa'al lima yurid. Waqad tajri riyah min ghairi ma tashtahihi sufunu. Terkadang angin bertiup ke arah yang tidak dikehendaki oleh kapal. Kalau dulu, zaman dulu, kapal kan belum ada mesin ya, pakai layar apa kain itu. Dia mengandalkan angin kemana bertiup nanti jalan. Terkadang si nelayan atau nahkoda kapal ini menginginkan ke arah timur sana, yaitu yang dia mau, dia menuju ke pulau sana atau negeri sana maunya. Tapi angin bukan dia yang tentukan. Terkadang angin itu bertiup ke arah yang dia tidak inginkan. Subhanallah, anginnya mengarah ke selatan sana, ya mau tidak mau kapal itu terseret ke sana. Gak bisa dia atur. Mau tidak mau dia harus ngikuti arah angin ini sampai terdampar ke sana jauh. Qad tajri riyah min ghairi ma tashtahihi sufunu. Tidak bisa dihindari. Itulah kehidupan yang mau tidak mau ya harus kita hadapi bersama dengan kesabaran. Fi kabad. Memang manusia diciptakan dalam kesusahan, menghadapi kesusahan itu. Ada saja masalah dan problematika yang dia hadapi. Ala kulli hal, kembali kepada antum, terkhusus tulab, antum masih punya banyak kesempatan baik. Antum belum waktunya untuk menghadapi beban dan menghadapi masalah. Alhamdulillah, maka manfaatkan itu untuk fokus, bersemangatlah dalam thalabul ilm, bersemangatlah dalam murojaah Quran, durus. Manfaatkan waktu antum. Tidak ada kendala atau masalah yang antum harus pikirkan, itu biar difikir oleh yang lain. Itu biar menjadi beban atau problem yang diselesaikan oleh para ustadz atau mudarrisin atau pengurus yang lain. Fokuskan diri antum, jangan terganggu dengan ini dan itu. Antum kesini untuk belajar, antum kesini untuk talabul ilm. Antum datang kembali meninggalkan keluarga dalam rangka itu. Maka pergunakan kesempatan baik itu, jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tiada berguna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.